bagaimanalah sing ada kabarkah sedi malalah sering sapakah coba se pikir ya oh apa yang beta rasa kas kabar berbeta sekali junyungi jung beta dengar orang pun cerita tentang se di sana setengah mati beta bertahan karena rasa ini nyonge sing maulai par orang lain meski su coba hapus rasa yang di hati sing mampu pigi jujur hati mau akhiri semua cinta yang saya kasih tapi susah perjalani tanpa alenyong di sini meski luka yang saya kasih beta kan tetap jalani karena semua tentang rasa ini. untuk jalani. Yakin suatu saat nanti Ale akan kembali. Sekarang dia yang di sebuah hati. Beta jalani semua meski dengan lelah hati. Ale piding bahagia tinggal luka di sini. Jujur hati mau akhiri semua cinta yang sekasih, tapi susah terjalani tanpa Ale nyum di sini. Meski luka yang sekasih, beta kan tetap jalani karena semua. Walau seluka demi seberuah, tapi sing bisa pahami, mengerti, sadari, dan tolong hargai. Cinta tak berarti hanya deng materi. Hati sing bisa tipu rasa, karena bukan hanya kata. Maafkanlah beta harus pergi. Simpung hati korbankan beta, cuma perdia manfaatkan lebihnya beta. Sepikir sebisa bahagia, hitung saja para yang rugi siapa. Beta ini laki-laki yang masih punya harga diri. Menyesal, sadari cinta ini salah. kata berarti hanya ding materi. Hati sing bisa tipu rasa karena bukannya kata. Maafkanlah beta harus pergi. Beta, si pikir si bisa bahagia, hitam saja para pepaya yang rugi siapa? Beta ini laki-laki yang masih punya harga diri, menyesal sadari. Masih punya harga diri, menyesal sadari cinta ini salah, cinta ini salah. Jaga diri di sana, tunggu

ini kayak ale bilang sayang. Beta tunggu ale pun kata mau, cuma par bilang beta cinta se. Cinta yang katong miliki semua tulus dari dalam hati. Kadang ego sing bisa sambunyi, tapi hati tetap sing bisa bohongi. Coba saling mengerti, sing muda tuk coba memahami. Cinta sing mungkin bisa sendiri jalani. Cinta yang suci saling mengerti. Sing muda tuk coba memahami. Cinta sing mungkin bisa sendiri jalani. Cinta yang suci cintai hargai. Kalau ale bisa hargai. kali nona, berapa kali beta harus mengalah. Saat le mulai cari beta pun salah. Cari alasan beta yang sasaran, bikin seakan beta pun perbuatan. Bilang saja semau pergi dari beta pun kehidupan. Yang saya pikir beta ini selalu diam saat saya mulai salahkan beta. Bilang kali beta sabar, saya seng pernah tanggapi nona, beta harus bagaimana. Berapa kali nona, berapa kali beta harus mengalah. Saat le mulai cari beta pun salah. Yang sasaran bikin seakan beta pun perbuatan. Bilang saja semau pergi dari beta pun kehidupan. Já se vale muka, kas tunggal semua kisah. rasa indah karena orang ketiga. Mulai terlalu rindu ingat semua kisah yang selalu hati suseng tahan lainona. Lepas sama cerita cinta yang pernah katong dua bina, hati suseng harapan sekas tinggal rindu deng sayang. Selupa sama perjuangan cinta katong dua pun jalan sing sampai di akhir deng bahagia. Mengapa sekarang ale lupa? Tagal jase vale muka, kas tinggal semua kisah indah karena orang ketiga. Nonae terlalu rindu ingat semua kisah yang sulalu. Daripada susah hati neng ale. jika harus beta yang terluka. Kalau hanya bisa lihat sedeng dia demi sepung bahagia, akhir yang menyakitkan, manakah mungkin beta mengungkapkan sesupigi untuk selamanya. Mengungkapkan sesupigi